Hidup adalah perkara merelakan. Pernah aku bertahan sekuat-kuatnya, tak ingin kau pergi begitu saja. Kupikir kau milikku. Nyatanya, tak ada satu hal pun yang benar-benar kumiliki perihal kau. Perasaan yang terlalu dalam tak mampu membuatmu untuk tetap bertahan. Yang ada, hanyalah aku tenggelam sendirian. Saat kau memilih pergi, separuh warasku hampir saja terbawa lari. Pertanyaan-pertanyaan yang mengalir seperti hujan, menusuk perlahan dan terkadang tak tertahankan. Apa yang kau cari selama ini? Bukankah denganku pernah kau katakan begitu banyak janji? Tidak cukupkah usahaku untuk tetap membuatmu berada untukku? Apakah semua hal yang kuperjuangkan akhirnya melepaskanku? Aku berkali-kali berada di titik terburuk untuk urusan perasaan. Namun kau lepaskan tanpa alasan. Lalu memilih pergi untuk melupakan adalah satu hal buruk yang tak pernah kubayangkan. Bagaimana mungkin kau bisa membiarkan dirimu terayu untuk pergi? Sementara setengah mati aku memperjuangkanmu untuk mempertahankan janji. Kau datang dengan segala hal yang mengejutkan. Mengapa tiba-tiba hilang dan menimbulkan ketakutan? Setelah hari-hari yang sedih berlalu, aku menyadari satu hal. Yang bukan untukku, sekeras apapun kupaksakan, tetap saja tak akan menjadi milikku. Yang kuperjuangkan sekuat usahaku, jika kau tak memperjuangkanku sepenuh hatimu, tetap saja kita akan berlalu. Tak ada satu cinta yang bisa diperjuangkan sendirian. Sekuat apapun berdiri, tetap saja akan terkalahkan. Aku dan kau hanya manusia biasa. Tanpa setia dan saling menguatkan, kita hanyalah masa lalu yang harus kulupa. Hidup terlalu pendek jika kuhabiskan untuk bersedih yang berkepanjangan. Aku belajar menerima diri bahwa aku memang bukan orang yang kau inginkan. Kelak, suatu hari nanti, kau juga harus menyadari bahwa kau sudah kulupakan dan bukan orang yang penting lagi di dalam hati. Setiap hati yang dilepaskan akhirnya harus belajar mengikhlaskan. Ikhlas menerima kepergian, juga hati baru yang bersedia saling mengisi dan tumbuh bersama kemudian.